بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum membaca 200 soal jawab dalam masalah akidah yang ditulis oleh Al-Allamah Ahmad Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Soal yang ke-18. Qala ma ma'na shahadati alla ilaha illallah. Apa makna sebuah persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah? Qala al-jawab. Ma'naha nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwallahi وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Maknanya, kata beliau, penafian hak ibadah, penafian hak ibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan ibadah itu milik Allah azza wa jalla semata, tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan tersebut, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam kekuasaannya. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, Dhalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dialah Allah Azza wa Jalla al-haq, bahwa apa yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan dia Allah Azza wa Jalla zat yang maha tinggi dan maha besar. Barakallahu fikum. Kita sering mendengar diulang-ulang pembahasan makna la ilaha illallah, menunjukkan perkara ini adalah besar. Barakallahu fikum. Cukup diutusnya para nabi dan rasul mengajak umat untuk kembali kepada kalimat la ilaha illallah, rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan yang didapatkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in di saat mereka menyambut seruan beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau mempraktikkan dalam amaliyah apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Mari kita lihat pertanyaan yang keberikutnya. Ma hiya syurutu syahadati alla ilaha illallah allati la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha fihi. Mana dia syarat-syarat la ilaha illallah, syarat persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah yang tidak akan bermanfaat atau memberikan manfaat kepada yang mengucapkannya, kecuali apabila terhimpun padanya syarat-syarat la ilaha illallah. Mari kita lihat, barakallahu fikum, kita berharap syarat-syarat ini sudah kita genggam. Al-jawabu syurutuha sab'atun. Syarat-syaratnya ay la ilaha illallah ada 7. Al-awwalu al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbata. Yang pertama adalah berilmu tentang maknanya, baik dalam bentuk nafi, peniadaan, penafian semua bentuk sesembahan selain Allah, wa itsbatan, dan menetapkan hak peribadatan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Yang kedua, al-istiqanul qalbi biha. Syarat yang kedua dari la ilaha illallah adalah keyakinan di dalam hati terhadap kalimat la ilaha illallah. Ketiga, al-inqiyadu laha zahiran wa batina. Ketundukan, kepatuhan terhadap kandungan la ilaha illallah, baik dalam tuntutannya amalan lahiriah ataupun amalan batiniah. Allahu Akbar. Ya, al-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Yang keempat, ar-rabi al-qabulu laha fala yuraddu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha. Menerima dan tidak menolak sedikit pun yang itu merupakan kewajiban dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Al-qabul. Al-khamis, yang kelima, al-ikhlasu fiha. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Ternyata kita dituntut di saat kita mengucapkannya atau mengilmuinya atau kemudian meyakini dan mengamalkannya, ternyata harus dibangun di atas keikhlasan. As-sadis, yang keenam, as-sidqu min samimil qalbi la bil lisani faqat. Kejujuran yang datang dari lubuk hati, tidak dengan ucapan lisan semata. As-sabi', yang ketujuh, al-mahabbatu laha wa li ahliha. Cinta kepadanya dan kepada orang yang mengucapkannya, ai bertauhid, wal mu'alat, berloyalitas, cinta, wal mu'adat, dan membenci, li ajliha, karena la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik syarat-syaratnya, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah, terkait dengan ilmu kita sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita memahami apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Menerima ada. Nah, ketika berbicara tentang praktik, baik praktik lahiriah dan batiniah, di sini kita sering terjungkir balik. Loh, kok iya? Iya. Salah satu contoh, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menimpa orang-orang soleh dari para sahabatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum. yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyirkul asghar, syirik kecil, arya'u, yaitu riya. Ini yang dikhawatirkan di hadapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan fitnahnya syirkul asghar ini lebih dahsyat dari dajjal. Rahimani wa rahimakumullah. Menimpa orang-orang saleh, hafizani wa hafizakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, barakallahu fikum, perkara yang sangat-sangat dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika mengambil faedah hadisnya, yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menimpa orang-orang saleh, yaitu asyirkul asghar, arya'u, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita tahu bahwa riya itu akan menodai keikhlasan, sekaligus akan menodai apa yang terdapat di dalam ucapan kita terhadap kalimat syahadat kita kepada kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita terus banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa penyakit dan mara bahaya yang menimpa orang-orang saleh itu sangat-sangat banyak. Apalagi kalau sudah pembahasannya adalah amradul qulub, yaitu penyakit-penyakit hati, rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, termasuk dari penyakit hati itu di saat dijangkiti oleh riya. Riya tentu at-tasannu', kemauan dan keinginan untuk disanjung, dipuji. Dan itu adalah amalan qalb. Kemauan dan keinginan, barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Berarti barakallahu fikum, setiap saat kita harus berjuang. Kalah, jangan sampai kalah terus. Tapi kita bisa bangkit kembali, rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap apa yang kita lakukan di dalam dakwah, walaupun mungkin tidak akan mencapai perjuangan para pendahulu kita yang saleh di dalam memikul amanat dakwatu ilallah azza wa jalla, kita berharap kemampuan kita ini Allah balas dengan keistiqomahan di atas jalannya, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Oleh karena itu, jangan ada merasa telah berbuat yang terbanyak dan terbesar di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Kita harus selalu melihat dan mengoreksi para pendahulu kita yang soleh. Ternyata kita tidak punya apa-apa, barakallahu fikum, di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Wathani, dan tidak pantas untuk kemudian kita mengungkit kebaikan walaupun itu pada diri kita sendiri. Tidak usah. Walaupun mungkin di hadapan istri kita. Tidak usah, barakallahu fikum. Karena dakwah ini walaupun tampak kita akan terus berjalan, barakallahu fikum, karena milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam sebagai imamul anbiya wa imamul rusul, pilihan Allah azza wa jalla terbaik. Meninggal, dakwah tetap berjalan. Selesai masa para sahabat Nabi, dakwah tetap berjalan. Selesai tabi'in, dakwah tetap berjalan. Kalau sekiranya wafat para ulama-ulama kita di masa sekarang ini, dakwah terus berjalan. Kita meninggal semuanya, lahir kemudian anak-anak kita, dakwah tetap berjalan, barakallahu fikum. Lalu atas dasar apa kita mengungkit, rahimani wa rahimakumullah, perjuangan-perjuangan kita di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka penyakit-penyakit itu harus kita singkirkan. Barakallahu fikum. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan di dalam memikul amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dianugerahkan ya bantuan untuk memperbaiki diri. Terlebih khusus kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah yang berkonsekuensi besar sekaligus akan mendapatkan buah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di saat berbicara tentang tauhid, maka beliau berbicara tentang sofa'u. Bagaimana kebersihan, keputihan tauhid itu. Maka sebagaimana thawb, pakaian yang sangat-sangat putih. Sekecil apapun noda, yang melekat di pakaian itu, mesti akan terlihat. Bedakan kalau hitam. Kalau barakallahu fikum abu gelap, ya ada coretan tidak kelihatan. Apalagi kalau tintanya ya sama-sama biru, tintanya sama-sama hitam, kena cat pun tidak kelihatan. Tapi kebersihan tauhid itu seperti thawb, pakaian yang sangat-sangat bersih, akan ternodai dengan noda yang sangat-sangat kecil. Berarti apa yang kita lakukan dari kesalahan dan kekeliruan akan bisa menodai barakallahu fi, sehingga kita tidak boleh merasa orang bersih, orang bebas dari kesalahan, bebas dari dosa, apalagi kalau mengatakan akidahnya lurus. Yang penting akidahnya subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kaitannya dengan penerapan di dalam hidup kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu kan wasiat para ulama kita. Bagaimana kita mengawali hidup ini melangkah berdasarkan atau mendasarinya pada kalimat la ilaha illallah. Kedua, bagaimana kita menjalankan hidup ini di atas kalimat la ilaha illallah, dan kita berupaya untuk menutupi hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah. Tentu ini butuh perjuangan terus barakallahu fikum. Tidak ada istilah mundur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi kita berharap apa yang kita lakukan di dalam dakwah, lelah dan capeknya kita, kita berharap buah di belakang hari barakallahu fikum. Di saat kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, sudah rahimani wa rahimakumullah tinggal menunggu panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap di saat itu bisa memetik barakallahu fikum nilai dan hasil perjuangan sebelum menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan soal al-ishrin yang ke-20 al-ishrun. Ma dalilu ishtiratil ilmi minal kitab wa sunnah. Apa dalil syarat ilmu di dalam kalimat la ilaha illallah? Yaitu dari al-kitab wa sunnah. Apa dalilnya? Qaulullah ta'ala al-jawab. Qaulullah ta'ala firman Allah azza wa jalla illa man syahida bil haqqi ay bila ilaha illallah. Kecuali orang-orang yang bersaksi terhadap kebenaran. Maksudnya terhadap la ilaha illallah. Apa artinya persaksian ini? Wahum ya'lamuna biqulubihim makna ma nataqu bihi bialsinatihim. Maknanya kata beliau, mereka mengetahui dengan hati-hati mereka makna apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. La ilaha illallah. Semakin banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentu kan semakin tinggi konsekuensinya dan semakin mantap barakallahu fikum. Itu kan tauqih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Luar biasa. Barakallahu fikum. Tapi kan kita dituntut bukan hanya sebatas melafadzkannya, tapi kita tidak memahami makna yang dikandung padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, di saat kita melihat kondisi masyarakat muslimin atau saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita menemukan dan menjumpai bahwa banyak dari saudara-saudari kita yang belum mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Banyak. Bahkan kalau tidak berlebihan kita mengatakan mayoritas. Kenapa barakallahu fikum? Coba buktikan. Yang terbanyak mengagungkan kuburan, mengagungkan tempat-tempat yang dikeramatkan, kemudian mengembalikan urusannya kepada para dukun, kemudian percaya terhadap takhayulat dan khurafat, kemudian barakallahu fikum, ya, meminta kepada bangsa jin, memasang jimat-jimat dengan berbagai macam bentuknya, ternyata yang terbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik dari rumahnya Allahu Azza wa Jalla, atau dalam acara-acara tertentu, kalimat zikir la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa betapa jauh saudara kita, ma'asyiral muslimin, ya, betapa jauh saudara kita muslimin dan muslimat dari makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Berarti menjelaskan maknanya, menyampaikan maknanya, memahamkan maknanya adalah tugas kita bersama. Kewajiban di pundak kita barakallahu fikum. Ya, sehingga tidak ada orang yang mengatakan ya akhi ana sebagai petani kok tidak punya kewajiban. Oh, tidak. Ana sebagai pedagang. Oh, tetap. Selama kita memahami, mengerti maknanya, maka kita dituntut untuk menyampaikan apa yang telah kita ketahui rahimani wa rahimakumullah. Berikut dalilnya, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man mata wahuwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannata. Allahu Akbar. Kata beliau barakallahu fikum, barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini penjelasannya. Yaitu orang yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang mengetahui makna yang dikandung pada kalimat la ilaha illallah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi barakallahu fikum, saya mengajak agar terus kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah saudara dan saudari kita muslimin dan muslimat, betapa jauh dari makna la ilaha illallah Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk memahaminya, untuk mengilmuinya, bahkan dibantu untuk bisa menerapkan dan mengamalkannya di dalam hidup. Kalaulah bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah sampai mau mengilmui kalimat la ilaha illallah atau mau menerima apa yang itu merupakan konsekuensinya atau mau mengamalkan apa yang dikandungnya. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian soal yang ke-21, ma dalilu ishtiratil yaqin minal kitab was sunnah? Apa dalil syarat pada kalimat la ilaha illallah atau persaksian kita terhadap kalimat la ilaha illallah harus ada keyakinan? Apa dalilnya dari kitab dan dari sunnah? Qala, jawab, qaulullah azza wa jalla, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ila qawlihi ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya kaum mukminun adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu kemudian mereka tidak ragu. Mereka tidak ragu, barakallahu fikum. Ya. Sampai kemudian firman Allah Azza wa Jalla, ulaika humus sadiqun dalam surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidnya adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasul, thumma lam yartabu, thumma lam yartabu, dan kemudian mereka tidak ragu. Benar-benar dibangun keimanannya di atas keyakinan. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghayra shakim fihima illa dakhala al-jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah rasul Allah. Tiadalah seorang hamba bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada keraguan padanya, pada syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik kata-kata la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima. Tiadalah hamba bertemu dengan Allah tanpa ada keraguan terhadap kalimat la ilaha illallah, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, man laqita wara'a hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbahu fabashshirhu bil jannati kilahuma fi sahih. Kata beliau, barakallahu fikum, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dipesan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, siapa saja yang kau jumpai di belakang tembok ini, dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan dia yakin meyakininya di dalam hatinya, ya, maka beri kabar dia dengan surga. Berikan kabar gembira bahwa dia akan memasuki surga. Barakallahu fikum. Ya Allah, betapa murah surga di hadapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan apa begitu murah? Barakallahu fikum. Disebabkan tentu karya besar mereka dalam bingkai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka senang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, susah bersama Rasul alaihi salatu wassalam, dan mereka mengerti kemana mereka mengembalikan urusan mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan amalan-amalan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mereka sangat gampang untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena amalan yang mereka lakukan. Kita punya peluang, jawabannya iya. Untuk kemudian seukuran kita hidup di masa kita akan menjadi murah surga itu. Kapan? Allah Azza wa Jalla yaqul والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Kata Allah Azza wa Jalla, para pendahulu yang telah mengikrarkan dalam keislaman telah berlalu. Berlalu dengan apa? Ridhonya Allah Azza wa Jal. Berlalu dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dibukakan peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengejar mereka, menyusul mereka, memperoleh apa yang mereka telah dapatkan. Siapa mereka? وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Berarti ada peluang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi setelah generasi para sahabat ini untuk mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Tidakkah membesarkan hati dan bergembira di dalam hidup di saat Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk masuk dalam bagian orang-orang yang meniti jejak salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sungguh amat sangat menggembirakan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Mereka bisa membeli surga dengan murah atau dengan mudah. Barakallahu fikum. Maka kita berharap dengan hidayah dan taufik untuk meniti jejak mereka, lalu sampai lo sampaikan sampai kematian kita. Barakallahu fikum. Dengannya kita bisa mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Itu harapan kita di dalam hidup. Barakallahu fikum. Tidak ada dunia yang kita akan bawa kecuali yang akan menempel di badan di saat memasuki alam yang kedua. Itu pun akan usang. Jasad ini akan usang, dimakan rayap, dimakan bumi. Barakallahu fi. Berarti yang masih tersisa adalah karya-karya kita di dalam hidup ini. Itu yang masih tersisa. Berarti mari kita berupaya untuk terus mengokohkan, mengistiqomahkan diri kita di atas pilihan Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti jalan para pendahulu kita yang soleh. Kita berharap di dunia ini Allah Azza wa Jalla menganugerahkan apa yang telah dianugerahkan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bukankah kita ini butuh bantuan di dalam hidup? Jawabannya iya. Barakallahu fikum. pintu untuk mendapatkan bantuan yang cepat. Apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang telah diteladankan oleh yang diteladani oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Dan kalau kita benar-benar menyadari, sesungguhnya kita telah sering mendapatkan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin kita tidak pernah dapatkan sedemikian bantuan sebelum Allah pilih kita untuk mengikuti langkah para pendahulu kita yang soleh. Semuanya serba susah, semuanya serba berat, semuanya serba gundah gulana, kesedihan, sulit untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Walaupun mungkin dia punya harta benda berlimpah-limpah, mungkin dia punya kedudukan dan posisi, mungkin terlengkapi semua yang dia maukan dan inginkan, tetapi dia tidak akan dapatkan sebagaimana ketenangan dan ketenteraman di saat dia berada di dalam dakwatus sunnah dan dakwatus salafiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah ini bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla? Dengan ketenangan, seseorang bisa berpikir walaupun persoalannya berat. Dengan ketenteraman dan ketenangan, seseorang bisa mendapatkan jalan keluar dan mencari usaha. Tahu dia, barakallahu fikum, mungkin berat rasa dirinya, dia mencoba mengadukannya kepada saudaranya yang mungkin menurut dia bisa mendapatkan jawaban, bisa mendapatkan siraman. Bukankah itu adalah bantuan dan pertolongan dari Allah untuk dia terbawa kepada orang yang bisa mengobati dia, bisa membimbing dia, bisa mengarahkan dia, bisa membantu dia, walaupun hanya dengan nasihat, wejangan, sabar nasihatnya, tidak lebih dari itu, barakallahu fi. Tapi itu adalah bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sesungguhnya banyak yang telah kita dapatkan di saat kita mengenal dakwah ini, barakallahu. Coba bagi saudara-saudara kita yang mau mencoba mengkaji dan mendalami semuanya itu, dia akan banyak bertemu dengan, barakallahu fikum, bantuan-bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla yang dia tidak pernah sangka dan tidak pernah menduganya. Kalau itu sebagai pengundang bantuan dan pertolongan Allah, berarti tinggal kita menjaganya. Semuanya ini, barakallahu fikum, jangan sampai putus di tengah jalan lalu kemudian Allah angkat bantuannya. Dan bagaimana kalau diserahkan oleh Allah Azza wa Jalla urusan kita kepada diri kita sendiri, terendahkan dan terhinakan, barakallahu fikum. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Terakhir kita ambil, barakallahu fikum, soal yang ke-22. Ma dalilu istirathil inqiyad minal kitabi was sunnah? Apa dalil syarat tunduk dan patuh? Apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah dari Al-Quran dan sunnah? Al-jawab, qala Allahu ta'ala, Allahu azza wa jalla berfirman, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla, wa huwa muhsinun, dan dia dalam kondisi berbuat baik, dia serahkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla, ay dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan yang dia ukir di dalam hidupnya. Kalau ada orang yang seperti itu, kata Allah Azza wa Jal, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman siapapun dari kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, hadisnya didhaifkan oleh para ulama karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Nu'aim ibn Hammad dan dia dhaif. Barakallahu fikum. Naam, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Akhwan Ustaz mohon nasihatnya kepada santri yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Barakallahu fikum. Ya, tentu uzakiru nafsi wa iyyakum kepada segenap thullab, ya, memakai barang teman walaupun mungkin ringan bagi antum para thullab sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jadi tolong untuk kemudian memberitahukan kepada pemiliknya. Barakallahu fik. Ya, rahimani wa rahimakumullah, apalagi kalau kemudian dipakai kemudian dihilangkan atau dirusakkan. Barakallahu fikum, maka tentu dia harus bertanggung jawab atas hal itu. Jangan ada kemudian berniat untuk mengambil milik temannya untuk menjadi miliknya. Ini sungguh ya akhlak yang sangat buruk. Barakallahu fikum, ya tidak boleh terjadi ya di lingkungan ilmu, apalagi di lingkungan orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Ya antum beritahu kalau ingin memakai apa nakhi, ana pinjam. Ya, ana pinjam sendalnya, ana pinjam bolpoinnya. Ya kalau tidak dikasih jangan dipaksa. Pes, tunggu ya. Ente pelit. Misalkan ngancam temannya, besoknya diambil wis dipatahkan, dibuang. Lah tentu ini sesuatu atau akhlak yang sangat-sangat buruk dan jelek. Apalagi kalau berniat mengambil barang temannya, barakallahu fikum, tidak pantas dilakukan oleh seorang yang sedang belajar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam atau belajar Al-Quranul Karim, ya belajar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya sekali lagi, unsyihu nafsi wa iyyakum. Ya, sekecil apapun di pondok pesantren, thullab itu sangat-sangat berharga. Duit 500 bisa beli permen insyaallah. Ya mustaqim. Hah? Berapa permen dapatnya? Hafal beliau. 500 dapat 2. Iya, berarti beliau hafal. Berharga duit 500 di kalangan santri dapat permen. Barakallahu fikum. Ya. Jadi rahimani wa rahimakumullah, sekecil apapun barang yang antum jumpai milik teman atau mungkin barakallahu fikum antum tidak ketahui siapa pemiliknya, usahakan ya diselamatkan. Kalau tidak menganggap diri tidak amanah ya untuk menyelamatkan barangnya itu, ya diambil diserahkan kepada ustadznya, puan ini saya temukan di jalan. Barakallahu fikum. Ya tentu ini semuanya adalah melatih akhlak yang kita miliki untuk bertanggung jawab, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagai bentuk cinta kita kepada saudara kita. Dan tentu kita harus merasa kalau saja ya saudara kato kita kehilangan bulpin, ya Allah merasa bagaimana ya, atau kehilangan duit 1000, 2000 ya, lalu kita mengambil atau menyembunyikan milik teman atau menggunakan tanpa izin, tentu ini adalah cubitan buat dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah, kalau engkau sayang terhadap dirimu, maka engkau harus sayang kepada orang lain. Ya, jika engkau tidak mau disakiti, jangan coba-coba menyakiti orang lain. Kalau engkau tidak mau, barakallahu fikum, untuk kemudian dicubit, ya jangan suka mencubit orang lain. Ya, kita cubit dulu, ternyata sakit ya. Ini contohnya. Sama dengan mengambil barang sekecil apapun, barakallahu fikum. Sekali lagi, saya nasihatkan bagi thullabul ilm untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek dan buruk. Rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya terkait dengan persoalan mengamankan barang temannya atau menggunakan tanpa izin, tapi dalam semua perihal akhlak dan adab, karena itu merupakan perhiasan penghafal Al-Quran dan penghafal hadith Nabi alaihissalatu wassalam, dan ciri seorang atau apa namanya perhiasan seorang yang belajar ilmu memiliki akhlak yang mulia dan agung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.